cakep lu. Dasar tukang selingkuhan. Putus. Mulai hari ini kita putus. Putus. Putus sampai di sini aja. Oh, cakep lu, tekel teman kira. Cincin. Balik lo cincin gua. Cincin. Cincin. Cincin. Cincin. Cincin.